betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Ku ingin kau tahu ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu